Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk senantiasa berusaha mendidik dan mengarahkan diri kita selalu di jalan-jalan ketaatan dan berusaha untuk senantiasa juga meninggalkan setiap yang menjadi larangan-larangan Allah Ta'ala. Yang mudah-mudahan usaha kita yang demikian dicatat oleh Allah sebagai bagian dari adanya ketakwaan di hati setiap kita, karena hanya dengan ini bahwa sekalian kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bekal yang kita bawa dan bermanfaat. Adapun kalau kita tidak membawa ketakwaan atau amal-amal ketakwaan kita, maka dunia sebanyak apapun yang telah kita kumpulkan, maka tidak akan ada artinya dan tidak bisa dipakai untuk menebus kesulitan pada hari itu. Dan juga mudah-mudahan Bapak sekalian, keberadaan kita yang senantiasa berusaha untuk tidak pernah absen di majelis-majelis ilmu yang disebut oleh Nabi kita dengan istilah Riyadul Jannah, dengan istilah taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan Allah juga nanti kelak di hari kiamat memindahkan kita pula dari Riyadul Jannah di dunia ke Riyadul Jannah di akhirat kelak, di taman-taman surga di hari akhirat kelak. Dan karena sungguhnya juga Bapak-Ibu yang rahmati Allah, tidak ada kesibukan kita yang lebih bermanfaat dibanding setelah kita menunaikan hal-hal yang wajib, melebihi kesibukan kita untuk senantiasa sibuk dengan ilmu, ilmu yang akan mengantarkan seorang hamba semakin mengenal Allah dan semakin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum adalah ilmu Islam, ilmu agama, ilmu yang akan menuntun manusia ke jalan yang paling membahagiakan, yaitu jannah di hari akhirat kelak. Dan secara khusus adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan lebih mengenalkan hamba tentang siapa itu Rob sesembahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan dalam satu hadis sampai 5 keutamaan kita yaitu bermajelis ilmu atau kita mencari ilmu seperti ini. Dan hendaknya riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ilmu seperti itu membuat kita terpacu dan bersemangat karena keutamaan yang sangat besar di balik amalan tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan bi ilal jannah. Yang pertama, barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk meraih jannah. Karena memang surga hanya bisa didapatkan setelah dengan rahmat Allah, yaitu mengamalkan ajaran agama. Sedangkan ajaran agama ini dari akidahnya, dari ibadahnya, dari akhlak muamalahnya tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan cara kita, yaitu duduk menyimak dalam rangka mendapatkan ilmu. Yang Nabi kita mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan cara belajar. Enggak ada dengan cara yang lainnya, enggak ada. Sehingga kalau harta itu bisa langsung kita terima kaya raya, langsung metutu, langsung bisa kita bisa menjadi orang kaya mendadak. Adapun ilmu enggak bisa, harus tes, dikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yasna. Dan para malaikat Allah, mereka mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap perbuatan para penuntut ilmu. Dan alangkah sangat terhormatnya apabila para malaikat, yang malaikat ini adalah makhluk yang dikatakan Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintah Allah, malaikat memberikan penghormatan kepada para penuntut ilmu karena ridha dengan perbuatan mereka. Karena hanya orang-orang yang menuntut ilmu yang diharapkan betul-betul dia mengenal Allah dan kemudian berbuat baik di tengah-tengah kehidupan. Gak ada yang diharapkan lagi selain para penuntut ilmu yang akan mengenal Allah sehingga mengagungkan Allah dan mencintai amal-amal kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Bagi para pemilik ilmu, orang yang alim, dan orang yang alim tentu diawali dari kita menuntut ilmu, maka akan memintakan ampun baginya makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Bapak sekalian, kalau kita menyadari betapa banyaknya dosa yang kita lakukan dan kita senantiasa membutuhkan istighfar, maka bantuan istighfar para makhluk lain itu sangat luar biasa kepada kita dan sangat kita butuhkan. Coba sekarang Bapak sekalian, berapa miliar yang mendoakan kita ketika kita belajar seperti ini oleh para makhluk Allah Ta'ala, memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Makhluk yang di langit berapa miliar kita gak tahu, makhluk yang di bumi berapa miliar muslimin hamba Allah gak tahu, lebih-lebih ikan yang di lautan berapa jumlahnya kita gak tahu. Mereka semuanya mendoakan kepada para penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan tentang keutamaan besar orang-orang yang mereka gini belajar ilmu dan ini merupakan keberuntungan yang sangat besar. Kemudian wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawaqib. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang abid, orang yang sekedar suka ibadah, senangnya sholat, senangnya puasa, senangnya wirid, semacam-macam. Keutamaan orang yang mereka berilmu seperti keutamaan bulan dibandingkan keutamaan dibandingkan dengan bintang. Keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang. Bulan bersinar, bintang bersinar. Akan tapi bapak sekalian, sinarnya bintang hanya radiusnya itu pendek untuk sekitar dia sendiri. Tapi kalau sinarnya bulan menerangi alam jagat raya. Ah, keutamaan orang berilmu dengan orang ahli ibadah digambarkan Nabi seperti itu. Kalau ahli ibadah itu manfaatnya lebih banyak untuk pribadi. Untuk pribadi, kemanfaatan ahli ibadah. Adapun kemanfaatan orang yang alim itu seperti bulan yang sinarnya menyinari, ini sinar yang luas. Sebagaimana orang yang alim, ilmunya para ulama, kita merasakan semuanya kemanfaatan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, sehingga menyinari sinar yang luas, pancaran yang luas. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin. Dan orang-orang yang alim itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan harta dinar, dirham dan dinar, tapi yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Barang siapa dia mengambil bagian ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Oleh karena itulah sekalian, sekali lagi, bahwa kegiatan kita, duduknya kita di majelis ilmu itu bukan perkara yang murah, tetapi perkara yang sangat mahal. Tentunya apabila kita mengiringi dengan niat yang benar, dan niat yang mengiringi kita adalah niat ibadah. Karena bermajelis ilmu merupakan bagian daripada majelis zikir, majelis kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita bab yang dirahmati Allah taala pada masa yang lalu, kemarin kita sedang bahas pada kaidah yang ke atau pembahasan bab yang ke-11, di antara kaidah kita di dalam memahami asma dan sifat Allah. Sebelum kita masuk pada pembahasan satu persatu dari asma Allah taala, kemarin kita telah menyampaikan beberapa poin yang perlu kita ketahui berkaitan dengan asma Allah ini, bahwa asma Allah itu adalah a'lamun wa sifatun wa awsaf. Asma Allah itu adalah nama dan juga sekaligus sifat. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini, beliau kemarin telah terangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati nama Allah dengan husna, dan nama itu tidak akan dikatakan husna kecuali mengandung sifat, dan telah kita terangkan. Kalau hanya sekedar nama tidak mengandung sifat, maka namanya tidak husna. Namanya sotik. Namanya sotik artinya orang yang jujur, tapi tiap hari tukang dobos, hanya kotong saja omongannya, gak ada isinya, tipuan semuanya. Ini namanya hanya nama, tidak ada sifat yang mencerminkan nama itu. Nama Allah itu nama sekaligus sifat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat. Walillahil mathalul a'la, dan hanya milik Allah al-mathalul a'la, yaitu kesempurnaan mutlak, itu hanya milik Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, bapak sekalian, di antara dalil yang selalu Allah tampilkan kepada kita, kenapa Allah itu mengharuskan kita mentauhidkan Allah, artinya memberikan totalitas amal ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala saja, karena memang hanya Allah yang memiliki sifat yang layak disembah. Dan yang menjadikan layak disembah itu, satu, pemilik rububiyah, kedua, pemilik kesempurnaan sifat. Ini yang memilikinya satu-satunya hanya Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, hanya Allah yang berhak disembah, dan tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Oleh karena itulah, semua fenomena penyembahan kepada selain Allah dikatakan Allah sesembahan yang batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian karena sungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak, dan selain Allah adalah semuanya sesembahan yang batil. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menetapkan alhamdu, sifat keterpujian bagi Allah, dengan merinci, digerinci keterpujian Allah itu dalam perkara apa, menunjukkan bagaimana betul-betul Allah adalah zat yang mutlak terpuji dari segala sisi, dengan sekaligus menjelaskan tentang terbersihkannya, tersucikannya Allah dari segala aib dan cacat, sehingga betul-betul keterpujian Allah adalah keterpujian yang mutlak tanpa ada cacatnya sama sekali. Adapun kita, bagaimana terpujinya kita, selalu akan ada kekurangan yang menempel pada kita. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan nama-nama Allah dan juga menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa nama Allah mengandung sekaligus sifat Allah, itu memang juga Allah sendiri yang merinci dalam Al-Quranul Karim. Bukan Allah sekedar memiliki nama itu, tapi juga memiliki sifatnya. Contoh kemarin telah kita sampaikan, Allah memiliki nama Al-Aziz, Al-Azizul Hakim umumnya. Allah menyebutkan namanya Al-Aziz, tapi Allah bukan menyebutkan nama saja, kemudian sifatnya hanya kita murid pikiran kita. Tapi Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, Allah adalah pemilik izzah. Falillahil izzatu jami'an. Izzah itu totalitas hanya milik Allah Ta'ala. Sehingga Allah Al-Aziz yang di dalamnya mengandung sifat izzah, dan izzah Allah itu adalah total, yaitu kewibawaan, keperkasaan Allah. Totalitas itu adalah milik Allah Ta'ala. Orang tidak akan memiliki izzah kecuali yang Allah berikan kepadanya. Dan betapapun izzahnya manusia, itu akan diiringi dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan. Adapun izzahnya Allah sempurna mutlak. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah ajarkan, barang siapa yang betul-betul dia pengin memiliki izzah, dia harus menjadi hamba Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Tidak ada izzah bagi orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, derajat mereka Allah kelaskan dengan derajat binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang. Karena izzah itu hanya milik Allah Ta'ala. Dan Allah mengkritik orang-orang yang mereka mencari izzah kepada selain Allah, seperti orang-orang munafik. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban aliman. Sampaikan kabar gembira pada orang-orang munafik, bagi mereka adalah azab yang pedih. Siapa itu orang-orang munafik? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. yaitu orang-orang yang mereka mencari izzah, orang-orang mereka menjadikan orang itu orang-orang mereka menjadikan orang kafir menjadi wali-wali mereka, menjadikan orang kafir pemimpin, menjadikan orang kafir teman dekat, menjadikan orang kafir orang kepercayaan, menjadikan orang kafir orang yang dimuliakan. Ini semuanya masuk dalam makna menjadikan mereka sebagai wali. Kata Allah, ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka ingin mencari izzah dengan menjadikan orang kafir sebagai wali? Izzah itu semuanya total milik Allah Ta'ala, sehingga tidak akan ada, tidak akan memiliki izzah kecuali orang-orang yang mereka betul-betul mencari izzahnya kepada Allah dengan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan telah kita terangkan kemarin semua nama-nama Allah sebutkan sifatnya Allah Al-Alim, dan Allah menerangkan tentang ilmu Allah, bagaimana ilmu Allah. Allah Al-Qawiyu, Allah Dat yang Maha Kuat, bagaimana Allah menerangkan juga kekuatan Allah Ta'ala. Sekarang yang kelima, yang kita sekarang masuk, kemarin kita sampai pada poin yang keempat. Yang kelima sekalian, anna fil Qur'an isbatan li asma'illah wa ikhbaran minallah an-nafsi bi af'ali tilkal asma wal af'al ahkamun li sifat. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang nama-nama Allah, dan Allah menghabarkan tentang dirinya perbuatan Allah berkaitan dengan nama yang Allah miliki tersebut. Allah terangkan namanya dan Allah sebutkan perbuatan Allah berkaitan dengan nama tersebut. Umpamanya, Allah menamai dirinya As-Sami', Zat yang Maha Mendengar. Allah juga menerangkan mendengarnya Allah. Allah punya pendengaran, dan Allah SWT juga menerangkan tentang pendengaran Allah. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basirun. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mendebatmu ya Rasulullah SAW tentang suaminya. Watastaki ilallah, dan Allah mendengar keluh, dan wanita itu mengeluhkan kepada Allah Ta'ala, dan Allah mendengar percakapan di antara kalian berdua. Dan sesungguhnya Allah Sami'un Basirun, Zat yang mendengar lagi Maha melihat. Aisyah ketika turun ayat ini, subhanallah, saya yang di balik kamar yang tersekat dengan tembok itu enggak dengar suaranya wanita yang mengeluh yang mendebat Nabi kecuali hanya samar-samar. Allah yang di atas langit, Allah yang di atas arsy mendengar yaitu perkataan wanita tersebut. Artinya pendengar Allah, pendengaran yang sangat tajam, sempurna, tidak sebagaimana pendengaran para makhluk. Allah memiliki pendengaran, kita punya pendengaran, tapi pendengaran Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengaran kita sesuai dengan kelemahan kita. Kalau kita sudah jarak sekian meter, sekian kilo, kita sudah enggak bisa mendengar lagi kecuali dengan alat-alat tertentu. Adapun Allah Ta'ala pendengarannya tidak yang tersembunyi, bahkan sekalipun masih dalam bisikan hati manusia, Allah mendengar dan Allah mengetahui. Dan ini juga menjadi ancaman sekaligus bagi setiap hamba, orang yang tahu tentang nama dan sifat Allah seperti ini, maka dia betul-betul akan menjaga omongan dia, karena setiap omongan dia akan didengar oleh Allah Ta'ala, dan nanti akan bersaksi di hadapan Allah setiap apa yang ada yang dia ucapkan. Demikian pula ketika Allah menyebutkan Allah Al-Alim, nama Allah Al-Alim. Kemudian perbuatan Allah adalah dan kemudian sifat Allah adalah Dzul Ilm, pemilik ilmu. Dan perbuatan Allah, Allah mengetahui, dan Allah jelaskan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Allah mengetahui semua apa yang di depan kalian, yang di belakang kalian, Semua dari awal sampai akhir Allah SWT mengetahuinya, dan tidak ada orang yang bisa meliput ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi semuanya, dan manusia tidak bisa meliput ilmu Allah Ta'ala. Ilmu kita serba sangat terbatas, ilmu Allah meliputi ini segala-galanya. Sehingga Allah menerangkan namanya, sekaligus Allah juga menerangkan perbuatannya. Sehingga kita tidak ragu bahwasanya memang nama Allah dan Allah memiliki perbuatan seperti itu, dan perbuatan Allah adalah sempurna mutlak. Kemudian, bapak sekalian, yang ke-6 sekarang, di antara yang Allah jelaskan berkaitan dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya. Allah menamai dirinya dengan nama dalam Al-Quran, dan sekaligus Allah mensucikan dirinya dari segala sifat yang bertentangan dengan kandungan sifat itu, sifat yang dalam kandungan nama Allah tersebut, baik yang bertentangan 180 derajat maupun yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah sucikan. Sehingga untuk menunjukkan kesempurnaan Allah yang mutlak, tidak ada kekurangan dalam bentuk apapun. Seperti diantaranya, Allah menyebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Zat yang Maha Hidup. Itu adalah nama Allah. Kemudian sifatnya Dzulhayah, Allah pemilik kehidupan. Tetapi kehidupan Allah ini kehidupan yang sempurna mutlak, kehidupan yang tidak akan mengalami kematian, dan kehidupan yang tidak ada cacatnya, tidak ada kelemahannya. Sehingga dua-duanya pun dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dan sampai dijelaskan Nabi kita yang mulia. Allah Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Nabi pernah mengatakan dalam hadis beliau, ini Allah Al-Hayyul Ladzi La Yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allah Zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian, sedangkan manusia dan jin semua akan mengalami kematian. Kemudian Allah tidak hanya mensucikan dirinya dari kematian, tapi yang akan mengurangi sifat hidupnya Allah juga Allah nafikan. Yaitu seperti diantaranya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak terserang kantuk apalagi tidur. Karena ngantuk dan tidur ini nisbatnya kepada Allah adalah kelemahan. Kalau kita ini makhluk yang lemah, gak bisa ngantuk, gak bisa tidur, malah gak sempurna. Artinya gak sempurna sebagai manusia biasa. Karena kalau kita gak bisa ngantuk, gak bisa tidur, nanti akan ditaruh di Sarjito. Akan banyak kelainan-kelainan. Tapi Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari ngantuk dan tidur, karena ini kelemahan. Karena Allah tidak terserang lemah. Kita ini lelah dan kita butuh istirahat. Allah tidak terserang kelelahan dan Allah enggak butuh istirahat. Oleh karena itulah Allah pun memberikan kepada kita tanda-tanda kalau kita ini lelah, di antaranya alamatnya angop, ngantuk, kalau udah ungap, angop, ungap, angop, itu menandakan dia itu betul-betul ada kelelahan dan hendaknya dia istirahat sebentar. Jangan dipaksa supaya badannya kembali fresh, seger lagi. Kemudian seperti Allah diantaranya menamai dirinya Al-Qawiyu, Allah Zat yang Maha Kuat, yang tidak diserang Al-Al-Luhub, yaitu At-Ta'ab. Allah tidak terserang kelelahan. Kita ini bagaimanapun hebatnya pasti mengenal Allah. Gak ada istilah wongok randi kesel. Itu hanya perbandingannya itu karena perbandingan dia. Saya aja 1 jam sudah kesel, dia 2 berjam-jam belum kesel. Tapi tetap dia ada batas, itu ada batas maksimalnya, akan ada kelelahannya. Allah tidak mengenal kelelahan sama sekali. Oleh karena itulah Allah membantah kepada ucapan orang-orang Yahudi yang kurang ajar. Orang Yahudi terkenal memang kurang ajarnya bukan hanya kepada makhluk, bahkan kepada Allah Ta'ala orang Yahudi kurang ajar. Contoh diantaranya, orang Yahudi mengatakan tentang Allah, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kita ini kaya. Kok bisa begitu? Iya, karena Allah itu menawarkan atau mengumumkan cari utangan. Barang siapa yang mau memberikan hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik. Padahal ini sesungguhnya adalah bagaimana Allah betul-betul memuliakan manusia dengan ungkapan-ungkapan Allah yang Allah pun ingin memuliakan dengan yang lebih-lebih lagi. Semua harta pemberian, semua harta milik kita pemberian Allah Ta'ala. Kemudian Allah ingin kita berbuat baik kepada hamba Allah yang lainnya dengan ungkapan, mbok kamu meminjami Allah. Sehingga atas nama Allah dia suruh meminjami Allah Ta'ala dengan memberikan kepada orang fakir miskin dan keperluan fisabilillah. Itu pun tujuannya nanti Allah akan kembalikan dengan lipatan yang berlipat-lipat. Sehingga ini sesungguhnya merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada manusia kalau manusia tahu adab. Kalau dia tahu adab, karena semua yang kita miliki adalah milik Allah, lalu Allah ingin kita berbuat baik kepada orang lain karena kita ini wataknya bakhil. Kalau tidak dirangsang dengan keutamaan-keutamaan itu, malas. Waleh raono panganani, mamanya undangannya enggak ada apa-apanya, anyep, enggak ada apa-apanya, kering, kerontang. Maka orang seringnya suka dipacu dengan yaitu rangsangan-rangsangan keuntungan. Makanya orang kampanye semuanya itu enggak ada, orang kampanye itu garingan enggak ada. Enggak bakal ada yang mau milih, hanya garingan gitu aja. Maka dia kasih teles-teles apa, dikasih janji traktor atau dikasih janji apa, walaupun nanti ditarik lagi kalau enggak jadi. Ini orang memang sukanya dirangsang karena mau asalnya bakhil. Ah, Allah pengen manusia itu berbuat dengan dirangsang Allah, nanti kamu akan mendapatkan kembalian keuntungan yang berlipat-lipat dari Allah Ta'ala dengan bahasa begitu. Tapi orang Yahudi kurang ajarnya kepada Allah, mengatakan Allah fakir dan kita ini adalah kaya. Demikian juga yang dikatakan Yahudi, bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari ketujuh Allah kekeselen, istirahat. Maka Allah katakan, wa ma massana min lughub. Kami Allah tidak terserang al-lughub. Ini tidak terserang lelah. Untuk membantah orang-orang yang mereka itu mengatakan Allah kelelahan setelah bekerja sekian hari. Termasuk Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak ada rasa lelahnya untuk menjaga langit dan bumi. Pekerja pabrik itu harus sip-sipan menjaga mesin yang berputar. Mesin produksi. Karena perlu dijaga. Tapi karena penjaga pabrik ini memang terserang kelelahan, ya sip-sipan berapa jam sekali ganti-ganti supaya ini mesin tetap terawasi dengan baik. Itu manusia karena terserang lelah maka perlu istirahat dan tidak sanggup untuk terus menerus. Adapun Allah merawat langit dan bumi, peredaran matahari, peredaran bulan, menjaga semua yakni apa yang ada di langit dan bumi seperti ini, maka Allah tidak mengenal lelah, tidak capek sedikit pun. Kalau kita suruh ngurus rumah kita sendiri, nyapu dewe, isah-isah dewe, umbah-umbah dewe, nyetrika dewe, lempit-lempit dewe, kemudian nutupi rumah dewe, nyuci mobil dewe, pokoknya dewe-dewe-dewe terus, wong geblak. Kita gak akan sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah kita sendiri semuanya. Karena memang kita terbatas dan banyak kelemahan yang kita miliki. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-alim, Allah berilmu. Kalau ilmu kita pertama terbatas, yang diawali dari enggak tahu, kemudian yang sudah tahu terkadang kecer-kecer sehingga sering lupa, kadang rusak, apalagi kalau sudah kena pikun maka file-filenya hang semuanya sudah, jadi banyak yang enggak ingat-ingat semuanya. Adapun Allah SWT tidak terserang lupa dan tidak terbatas ilmunya, sehingga ilmu Allah betul-betul sempurna mutlak. Termasuk diantaranya Allah menerangkan Al-Ghaniyu, contoh lagi, yaitu Allah Zat yang Maha Kaya. Zat Allah Zat yang Maha Kaya ini kelazimannya Allah tidak membutuhkan apapun dari kalangan para makhluk. Sehingga ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang kewajiban hamba untuk beribadah kepada Allah, Bapak sekalian, Allah jelaskan bukan Allah yang butuh kepada makhluk sehingga makhluk diperintahkan Allah beribadah kepada Allah. Allah enggak butuh. Tetapi sesungguhnya ibadah yang Allah perintahkan itu adalah kebutuhan makhluk itu sendiri. Kebutuhan makhluk itu sendiri. Yang tidak akan menjadi baik makhluk itu kecuali dengan cara dia menghamba beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Allah jelaskan yang seperti ini agar tidak ada pikiran manusia, ngapain sih kok kita ini diperintahkan ibadah kepada Allah Ta'ala? Apa memangnya Allah butuh dengan kita? Enggak. Allah enggak butuh, tapi yang butuh kita, bahkan kita yang butuh mutlak kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uritu minhum min rizqin wa ma uridu ayutimun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah, dan aku tidak butuh kepada manusia ibadah mereka, aku enggak butuh. Dan aku tidak butuh makanan rezeki dari mereka. Sehingga telah kita jelaskan dulu dalam hadis qudsi yang Allah katakan, seandainya manusia dan jin itu semuanya di puncak-puncak ketaatan, sehingga takwanya itu di puncak takwa, oh itu tidak akan menambah kerajaan Allah, enggak akan. Sebaliknya kalau manusia dan jin itu di puncak-puncak kekafiran, enggak ada satu makhluk pun yang mereka itu beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah, maka Allah tidak akan berkurang yaitu kekuasaan Allah Ta'ala. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya mereka itu di puncak-puncak ketakwaan kepada Allah Ta'ala, tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya kalau manusia dan jin, dan manusia jin dari awal sampai akhir mereka di puncak-puncak kekafiran, maka tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, beliau mengatakan ini di dalam sunnah Allah pun juga jelaskan tentang nama Allah juga sekaligus merupakan sifat Allah, sehingga nama Allah betul-betul mengandung sifat, dan sifat Allah sifat yang sempurna. Contohnya ketika Nabi menjelaskan tentang Allah Ta'ala, Innallaha hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a ilayya yadayhi ayaruddauma sifran. Sesungguhnya Allah itu hayyun, pemalu. Allah Zat yang memiliki rasa pemalu. Hayyun, karimun, yang sangat dermawan. Apa perbuatan Allah dengan sifat malu ini? Allah malu kalau ada hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangannya lalu kemudian kembali dalam keadaan sifron, dalam keadaan nul, nihil, enggak dapat apa-apa. Setiap hamba yang minta kepada Allah itu pasti akan Allah kabulkan. Bapak sekalian, hanya kita perlu faham. Yang pertama, pengkabulan Allah itu dalam beberapa bentuk. Mamin muslimin yada'u bidakwatin. Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan sebuah doa, pasti akan Allah berikan bi'ihdats tsalats, dengan satu di antara yang tiga. Yang pertama, imma ayu ajjalalah. Yang pertama, Allah segerakan pemberian permintaannya. Allah kasih cash atau disegerakan di dunia. Tentunya caranya pun juga sesuai dengan cara Allah Ta'ala. Minta Fortuner langsung bluk. Ini mesti juga tidak demikian. Bagaimana Allah kasih jalan dia bisa ngumpulkan duit dengan gampang, kemudian sampai bisa beli Fortuner. Allah kasih ini apa yang dia minta, cash di dunia. Yang kedua, wa imma ayudakhiroha, atau yang kedua Allah jadikan simpenan di akhirat kelak. Dan ini bukan peremehan, bahkan ini pemuliaan Allah sekalian. Kalau apa yang Allah berikan kepada kita di dunia lenyap, entah lenyapnya itu hilang atau kita dipaksa pisah dengan kematian, dikasih rumah magrong-magrong komplit isinya, lengkap apa yang kita butuhkan untuk ini keperluan rumah tangga, tapi kita mesti harus mau gak mau pisah dengan itu, dengan cara paling tidak mati. Dengan kematian memisahkan kita dengan semua pemberian Allah Ta'ala. Tapi kalau pemberian Allah ini Allah berikan kelak di hari akhirat, Allah jadikan simpanan di akhirat, akan menjadi nikmat yang langgeng, dilanggengkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak akan lagi lenyap ketika barang itu milik kita di akhirat. Ma indakum yang fad wa ma indallahi baqin. Apa yang di tangan Anda akan lenyap, yang di tangan Allah atau yang di sisi Allah adalah kekal. Kasih 5 triliun habis dikasih jelek mati. Kaget. Biasanya rantu yobopo langsung jelek kasih banyak jantungan. Ya rugi. Kasih langsung mati, enggak merasakan banyak. Tapi kalau disimpan di akhirat, oh langgeng, akan dia dapatkan selamanya. Yang ketiga, ini yang sering enggak disadari ini. Wa imma ayusrifa anhu as-su'a mislah. Atau Allah palingkan atau Allah palingkan darinya keburukan semisal yang dia minta atau bahkan lebih. Kita seringnya enggak menyadari hal ini. Kita taunya itu endi penjaluk urung muduk-muduk, urung dikei-kei. Wis suwi njaluk tapi belum dikasih-kasih. Kadang kita enggak sadar, Allah kadang kasih lebih kepada kita banyak ini pemberian. Contoh saja mamanya kita diberikan Allah sehat terus, enggak sakit-sakit. Padahal biaya sehat ini mahal. Dari setiap organ kita harganya sangat mahal, sangat mahal. Umpamanya dikasih dengkulnya garing, olinya garing, oh sudah bisa ngerasakan bagaimana ini nikmatnya orang yang dengkulnya lemes dan enak dipakai jalan segala macam. Maka untuk dia harus memelihara dengkul yang garing ini suntak-suntik, dan semisalnya berapa yang dibutuhkan itu baru dengkul garing. Belum lagi nanti kalau berkaitan dengan jantungnya, paru-parunya, kadang harus dia keluar negeri, pengen operasi keluar negeri, berapa banyak yang harus dia butuhkan pembiayaan untuk mendapatkan kesehatan yang dia inginkan. Itu pun terkadang ya tentu tidak akan bisa pulih seperti orang yang sehat, orisinil sehat. Ini betul-betul dia asli sehat. Ini yang kadang-kadang tidak kita rasakan. Termasuk anak-anak kita semuanya dikasih sehat baik-baik. Gak ada kecelakaan, gak ada tabrakan. Rumahnya gak kebakaran, gak longsor, gak kena. Ini musibah yang lain-lain. Ini sungguhnya sangat mahal apa yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih yang lebih mahal lagi adalah nikmat yang sifatnya batin. Nikmat yang berkaitan dengan agama Allah. Orang dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah agama. Ini nikmat yang sangat besar. Nah, ini yang sering kemudian manusia lupa. Atau juga sekalian, doa kita tidak dikabulkan Allah itu diantaranya karena ada penghalang. Ada penghalang doa sehingga tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Di antara penghalang doa itu karena banyaknya muamalah haram yang kita lakukan. Muamalah haram atau kita mengkonsumsi barang yang haram, atau kita tenggelam dalam muharramat, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Di antaranya Nabi pernah mengatakan, menyampaikan riwayat tentang orang yang mereka sudah memiliki faktor-faktor terkabulnya doa. Apa itu? Yutilu safar. Dia sedang safar panjang. Dan safar panjang itu termasuk faktor terkabulnya doa. Yang kedua, as'asa akhbar. Rambutnya acak-acakan, tampilannya acak-acakan. Dan itu juga faktor terkabulnya doa. Yang menunjukkan karena gak sempat ngerawat, dan dia dalam keadaan menunjukkan yang fakir, hal yang sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, yaitu yamuddu yadai ila sama, dia menjulurkan kedua tangannya ke langit. Ini juga faktor terkabulnya doa. Yang keempat, yakulu ya Rab, ya Rab. Dia mengatakan ya Rab, ya Rab. Ilhah, merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya faktor terkabulnya doa. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu la. Sedangkan makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan barang-barang yang haram, bagaimana sepertinya akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala? Ibrahim bin Adham, sekalian, seorang yang dikenal ini sangat warok, ahli ibadah, dan seorang yang alim. Ya, wahai Ibrahim bin Adham, kami ini sudah berdoa, kok gak dikabul-kabulkan ya? Kata dia, ada 10 hal yang akan yang menghalangi doa kalian gak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu 10 hal itu? Di antaranya satu, kamu yaitu merasa mengenal Allah. Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, kamu mengatakan mencintai Rasulullah, tapi kamu tidak melaksanakan sunnah Nabi, sunnah Rasulmu. Yang ketiga, kamu membaca Quran, tapi kamu tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Yang keempat, kamu menikmati nikmat-nikmat Allah, tapi kamu tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Yang kelima, yaitu kamu bangun tidur disibukkan mencari aibnya orang, sedangkan kamu lupa dengan aib kamu sendiri. Yang keenam, kamu saling memanggul jenazah, tapi gak bisa mengambil faedah apapun dari memanggul jenazah. Ada orang manggul jenazah, harusnya dia ingat dia akan mati seperti yang dia panggul ini, dan kemana dia akan pergi. Tapi kadang manggul jenazah dengan ketawa-ketawa, cerita-cerita, kemudian dikuburnya juga begitu, sambil macul nguruki jenazah juga, dia malah cerita segala macam, guyon-guyon. Ini menunjukkan hati kita keras dan hati kita dungu. Sedangkan kita ini ziarah kubur itu diantara tujuannya untuk bisa mengingatkan kita ini, kita akan mati seperti yang di dalam kubur itu. Kamu harus ingat yang di dalam kubur ini dulu ada yang raja, ada yang orang kaya, ada yang artis cantik, ada yang artis tampan, ada orang terkenal. Sekarang kemana? Kamu akan seperti itu keadaannya. Sehingga orang akan leleh, orang akan luluh. Dia akan menyadari kalau kamu dulu punya istana besar, nanti kamu akan pindah ke kubur yang sempit kayak gini. Sehingga dia akan bisa menjadi rem. Tapi ini manggul memikul mayit sampai nguburkan, sampai dia nguruk pakai tanah, tapi enggak sama sekali mengambil pelajaran. Kamu katakan yang berapa? Iblis itu adalah musuh kamu, tapi kamu taati iblis. Kamu katakan iblis, setan itu musuh kamu, tapi kamu justru taati. Yang kedelapan, kamu mengatakan kematian itu benar, tapi kamu tidak pernah siap-siap, tidak pernah persiapkan bekal apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi kematian. Kamu katakan surga itu hak, tapi kamu tidak segera melakukan amal yang memasukkan kamu ke surga. Kamu katakan neraka itu hak, tapi kamu gak lari dari neraka yang akan menjadi siksa bagi kamu. Berapa? 10? Cukup? Udah? 10 ya? Hah? Udah 10. Gak dihitung yang akhirnya tadi. Ini adalah apa yang akan beliau. Sehingga seperti ini akan menjadi bagian-bagian pengalaman doa. Pantas kalau doa kita banyak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang asalnya doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Terus kalian, ini diantara yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk benar-benar ini memahami agama Allah dan menjadikan ilmunya itu ilmu yang manfaat, bukan sekedar ilmu koleksi saja, tapi ilmu yang manfaat, ilmu yang ngeresep sampai di hati. Dan ilmu yang manfaat itu ilmu yang menggerakkan hamba untuk beramal dan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dan ilmu apabila tidak menggerakkan kita semakin dekat kepada Allah dan taat kepada Allah, justru bisa menjadi nanti penggugat kita sekalian. Al-Quranu hujjatun lak aw alaika. Quran itu menjadi senjata ampuh yang membela anda kelak di hadapan Allah, atau akan menghujat anda, penghancur anda, karena menyanyiakan Al-Quranul Kirim dan bahkan menyelisih Al-Quranul Kirim. Demikian sekalian, terima kasih banyak. Waktunya kita habis, bukan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan masa yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami, Radio Muslim.